Sekian lama bersama, ku coba jadi seperti maumu. Maumu. Sekian lama bersama, pernahkah kamu seperti mauku? Pernahkah? Jangan salahkan dia. Janganlah benci karena dia, dia sungguh begitu gelap, segelap kamu menghadapi aku.